asli lah no, aku kan mas besukok lele no, terus naiki ora bakal bisa tak peleni tadi sici. Aku kesandung masa lalu. Jadi mah